Radio Muslim Yogyakarta, komunikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Warabam ya Rasul, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah derek muji lan syukur dumateng Rasul dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan selawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos semangke dinten kiamat. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah menelaken Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lajengaken kajian tafsir Nida'atul Rahman li ahli iman. Iki menika kitab tafsir ingkang khusus bahas ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan sak menika kita ngancik wonten ing ayat ingkang kaserat wonten ing surat Al-Baqarah 278 ngantos dumugi 280. Lan wonten ayat menika Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuhaken supados kula panjenengan sami takwa lan nilaraken tumindak riba. Kados Allah Ta'ala ngendika wonten ing ayat menika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa in kana dhu usratin fanadidhatun ila maysarah. Wa an tasaddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu, hi wongkang bodo iman, ittaqullaha podo takwa sira kabeh, wa dharu ma baqiya minar riba, lan bodo tinggalno sisa riba. Ingkung tu mukminin menawa sira kabeh kuwi teman-teman wong kang mukmin, wong kang iman. Fa illam taf'alu menawa sira ora gelem padha nindakke. Fa dzanu biharbim minallah wa rasulih. Sira bakalan diperangi karo Gusti Allah lan rasulih. Wa in tubtum lan menawa sira gelem tobat, falakum ru'usu amwalikum, kanggo sira pokok bondo sira, pokok duit sira, la tadlimuna wa la tudlamun, lan sira ora tumindak zalim lan sumunoko sira ora podo dizalimi. Wa in kana dhu usratin fanadiratun ila maisarah, menawa wong kang sira potangi kuwi duweni kesulitan durung iso mbayar, fanadhiratun ila maisarah, mula padha tunggunen nganti temekane wektu longgar. Wa anta saddaku lan menawa sira sedekahake, khairul lakum kang mengkono kuwi mau luwih becik kanggone sira, ing kuntum ta'lamun, menawa sira padha ngerteni. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadzan nida' wujiha lil mu'minina liya'murahum bi amraini adhimaini. Dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala utawi timbalanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala wonten ing ayat menika dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin kangge ndawuhaken kalih perkawis dumateng tiang mukmin wau. Ingkang sepisan menika taqwallahi azza wa jalla, dawuh supados takwa dumateng Allah Azza wa Jalla. Kados pundi takwa dumateng Allah Ta'ala, wa dhalika bi ta'atihi wa ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kados mekaten menika kanthi taat dumateng Allah lan taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala menika saged dipun wujudaken kanthi tiyang menika bilistislami walin qiyadilahu kanthi piyambakipun menika pasrah lan ugi tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kados pundi wujud pasrah lan tunduk dumateng Allah taala menika wa dzalika bihubbi ma yuhibbu kang mekaten menika kanthi kula panjenengan sami menika remen kalian napa-napa ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Wa kariha ma yakrah lan kula panjenengan sami menika boten remen utawi benci utawi geting dumateng napa ingkang dipun getingi ingkang dipun benci dening Allah Subhanahu wa taala. Semantan ugi kanti kula panjenengan sami nindakke ma yu'maru bihi napa ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi kanti kula panjenengan sami nebihi napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika takwa. Ingkang ngoko kalih dawuh wonten ing ayat menika tarku ma baqiya minar riba ba'da tahrimihi. Iki menika ninggalke sisa riba sak sampunipun riba menika dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kandi ngendikanipun wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah taala menika ngalalaken jual beli lan Gusti Allah menika ngharamaken riba. Pramila faman baqiya lahu syai'un min fawaidir riba falyatrukha liman hiya fi dhimmatihi. Sok sinten tiyang ingkang tesih nggadahi sisa riba piyambakipun wajib kangge napa ninggalke sisa riba menika wau kangge tiyang ingkang utang dumateng dhewekne. Nah piyambakipun nalikanipun sampun pikantuk dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kados ini wonten ayat menika wajib nilaraken sisa riba ingkang tasih wonten tiyang sanes. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mayaken Allah Subhanahu wa taala wal khaturati hadzal mauqifi wa su'ubatihi 'ala an-nafsil basyariyati dzakarahum bi imanihim. Awit saking auratipun perkawis menika dumateng jiwanipun menungsa, aurat perkawis menika kangge dipun tindakake dening menungsa pramila Allah taala ngemotaken kanthi keimananipun. Allah ngemotaken kanthi keimananipun. Awin napa idzil imanu as-sahihu huwa bimatsabati taqati dafiati. Iman ingkang leres menika kados dene nggih kados dene kemampuan ingkang saged nolak. Kemampuan ingkang saged nolak nalikanipun tiyang gadai iman ingkang leres. Pramila Allah taala ngendika ing kuntum mukminin menawa sira kabeh kuwi temen wong-wong kang padha iman. Awit tiyang ingkang iman menika insyaallah gadai kekuatan kangge nolak. Fa in iman fa inna imanakum qudratun qawiyatun tahmilukum ala taqwallahi. Sak temene iman sira kabeh kuwi kekuatan kang mampu ndadekake sira takwa marang Allah Subhanahu wa taala lan ninggalke watar kimabakiya minar riba. Ninggalke sisa riba marang wong-wong kang duweni utang marang sira. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun meraihkan Allah Subhanahu wa taala, para pamirsa ingkang mugi tansah pun meraihkan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah taala ngendika fa illam taf'alu menawa sira ora padha gelem nindakke. Mboten gelem nindakke napa? Ai ma amartukum bihi minat taqwa wa tarki ma baqiya min baqiya lakum minar riba. Menawa sira kabeh padha ora gelem nindakake apa kang ingsun dawuhake marang sira kabeh. arupa takwa marang Gusti Allah lan ninggalke sisa riba. Menawa ora sira padha ora gelem nindakke apa kang ingsun dawuhake marang sira kabeh arupa takwa lan ninggalke sisa riba, fa'dhamu biharbim minallahi wa rasulih. Sira kabeh bakalan diperangi karo Gusti Allah lan rasulih. Dipun perangi dening Allah Subhanahu wa taala lan rasulipun. Wa hal min haribillahi wa rasulihi yafuzu wa yantasil? La. Napa wonten tiyang ingkang dipun perangi dening Allah Subhanahu wa taala piyambakipun saged menang utawi saged pikantuk pitulungan? Tentu kemawon boten saged. Boten wonten tiyang ingkang nalikanipun Allah Subhanahu wa taala sampun merangi piyambakipun, menika piyambakipun saged pikantuk pitulungan. Awis sedaya pitulungan menika hanamung saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah taala sampun ngendikake Allah bakalan merangi tiang-tiang wau, boten wonten tiang ingkang saged nulungi piyambakipun. Boten wonten tiang ingkang dipun perangi dening Allah Subhanahu wa taala lajeng piyambakipun saking menang. Boten wonten. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maekan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng fa arsyadahum ila akhdhil usi amwalihim allati hiya tahta yadil madinina wa tarkil arbah allati kanat lahum bi hukmi ta'amuli ar-ribawil muharram. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngajaraken dumateng kula panjenengan sami, dumateng tiang-tiang mukmin ingkang kasebat wonten ayat menika wau, supados mendhet pokok harta kula panjenengan sami kemawon. Ingkang dipun mendhet menika pokokipun kemawon. Lan nilaraken sisa riba menika dumateng tiang-tiang ingkang nggadahi utang. Ingkang saderengipun kula panjenengan sami menika wajibaken nambahi arupi riba. Lan ugi Gusti Allah ngajaraken wonten ing mriki, wa in mangkana muassiran minal madinin lahum falyantadhiruhu hatta yuyassirullahu alaihi wa yadfa'u lahum ra'samalihim. Lan menawi tiang ingkang utang menika nembe wonten keadaan susah mboten saged bayar, pramila falyantadhiruhu. Pramila kula panjenengan sami utawi sinten kemawon tiang ingkang gadahi piutang dumateng tiang sanes menika purun menehi tangguh ngantos Allah Subhanahu wa taala menika gampilaken dumateng tiang-tiang wau kangge mbalekaken napa ingkang dados pokok harta ingkang kula panjenengan sami potangke. Lan menawi kula panjenengan sami purun nindakake kados semekatan menika wau, ganjaranipun ageng wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Lan menawa wong kang duweni utang kuwi mau kuwi duweni kesusahan, nembe ana ing keadaan susah, pramila fanadziratun ila maisarah, tunggunen wene ana tangguh nganti temekani dheweke gampang anggone mbalekke. Lan wa antasaddaku menawa sira nyedekahake piutang kuwi mau, khairul lakum kang mengkono kuwi mau luweh becik kanggo sira kabeh, ingkung tum mukminin menawa sira kabeh, ingkung tum ta'lamun menawa sira kabeh kuwi padha ngerteni. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, pramila anjuranipun wonten ing mriki supados kula panjenengan sami menika menehi tangguh dumateng tiang ingkang dereng saged mbayari utangipun. Lan ugi supados kula panjenengan sami menika menawi saged justru malah nyedekahaken napa ingkang dados piutang menika wau dumateng tiang sanes, menawi kok piyambakipun menika kesusahan anggenipun nyaur. Lan menika dipun ngendikake dening Gusti Allah, khairul lakum langkung sae kanggenipun kula panjenengan sami ing kuntum ta'lamun, menawa sira menawa kula panjenengan sami menika sami mangertosi napa ingkang dados ganjaranipun. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kados pundi dosanipun tiyang ingkang remen muamalah kanthi muamalah ribawi. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing ayat sanes, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Wong-wong kang padha mangan riba la yaqumuna mengko ana ing dina kiamat ora ngadeg ora jumeneng kejaba kaya dene ngadeke wong kang kerasukan setan mergo penyakit edan. Tiang-tiang ingkang sami remen dahar riba utawi tiang-tiang ingkang remen muamalah kanthi ribawi menika mengki wonten ing dinten kiamat nggih yakumuna la yakumuna boten saged ngadeg boten saged jumeneng min kuburihim maknanipun saking kuburanipun mengki wonten dinten kiamat kejabi anggenipun jumeneng anggenipun ngadeg menika kados dene tiyang ingkang kerasukan setan. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun maken Allah Subhanahu wa taala pramila kula panjenengan sami mangertosi kados pundi jumenengipun kados pundi ngadegipun tiang-tiang ingkang nembe kerasukan setan. Ya, tentu kemawon ngene pun ngadeg menika nggih mboten saged jejeg utawi piyambakipun sempoyongan. Nah, menika merga riba ingkang sami dipun dahar nalikanipun wonten ing alam donya. Lan kados-kados ugi tiang ingkang kerasukan setan menika nggih kados dene malahan kados tiang ingkang edan. Kal majnun kados ini tiang ingkang edan mboten waras. Kados ini tiang ingkang edan utawi mboten waras mengki nalikanipun wonten ing dinten kiamat dipun bangkitaken Allah Subhanahu wa taala saking kuburan-kuburanipun. Lan ugi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah ngendika Gusti Allah nglaknat wong kang senengane mangan riba lan wong kang menehi riba wa katibahu wong kang nyatet riba wa syahidaihi lan wong kang dadi seksine riba. Wonten hadis menika dipun ngendikake menawi Gusti Allah ngelaknat tiang ingkang remen dahar riba. Nek laknatipun Allah Subhanahu wa taala tentu kemawon mboten saged kita bayangaken. Nalikanipun wonten tiang menika dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Semantan ugi akilar riba, semantan ugi mukilahu, semantan ugi tiang-tiang ingkang menehi riba menika wau. Dados mboten namung tiang ingkang mangan riba, ananging ugi tiang ingkang menehi riba. Mboten namung punika, ananging Kanjeng Nabi kuwi ngendika wa katibahu, tiang ingkang nulis transaksinipun, tiang ingkang nyatet transaksinipun, lan ugi seksi ingkang dados seksinipun. Lan biasanipun menika kalih seksi kangge transaksi riba menika ugi pikantuk laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ugi nate ngendika istanibus sab'al mubiqat padha dahana pitung perkara kang binasaake. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala. Lan sak sampunipun kula panjenengan sami menika mangertosi babagan dosanipun, sak sampunipun kula panjenengan sami mangertosi babagan bahayanipun, pramila kita ugi kedah mangertosi babakan nopo menika riba utawi nopo menika transaksi ribawi. Lan riba ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dumateng kula panjenengan sami supados nebihi transaksi menika wau niku wonten kalih. Wonten ingkang sepisan menika riba fadl. Inggih menika napa? Bai'un ribawiyun. Jual beli dodolan ribawi. Dodolan barang ribawi. Dipun tukaraken, dipun ijolaken kanthi barang sanesipun ananging wonten tambahanipun. Lan kula panjenengan sami menika sami mangertosi wonten barang-barang ingkang kasebat wonten syariat menika barang-barang ribawi. Ingkang barang-barang ribawi menika wau mboten pikantuk kula panjenengan sami nalikanipun jual beli utawi napa dodolan utawi transaksi kanthi barang menika wau niku mboten pikantuk napa mboten pikantuk dipun tambahi lan ugi mboten pikantuk dipun bentenaken. Napa barang-barang ribawi menika dipun sebataken kados dene wonten ing sunggalipun hadis menawi ingkang sepisan barang ribawi menika adzahab nggih emas, ingkang kekalih fiddah menika perak, lajeng ugi gandum kualitas ingkang sae lan ugi gandum kualitas ingkang boten sae lan ugi tamel nggih kurma kering lan ugi milh garam utawi uyah. Lan dipun kiasaken dumateng barang-barang ingkang sifatipun napa dipun sebataken wonten hadis menika kalebet ugi sedaya barang utawi bahan makanan ingkang saged dipun takel lan ugi saged dipun simpen wonten ing wekdal ingkang dangu. Menika kalebet barang-barang ribawi. Kalebet barang-barang ribawi. Nah, menawi wonten tiyang dodolan jual beli kanthi barang-barang ribawi menika wau, wau kasebat pokokipun menika wonten 6. Wonten emas, wonten perak, wonten gandum nggih jenis ingkang kurang sae lan gandum jenis ingkang sae, semanten ugi kurma, semanten ugi garam utawi uyah. Nah, sedaya barang-barang menika wau kalebet barang-barang ribawi. Sedaya barang-barang menika wau kalebet barang-barang ribawi menawi dipun tukar, dipun ijolaken antaranipun sunggal lan sunggalipun, nggih, menawi menika tasih setunggal jenis, menawi tasih sak jenis, pramila napa? Pramila piyambakipun menika kedah nggih menawi tasih setunggal jenis lan ugi menawi tesih napa setunggal macem nggih setunggal jenis pramila napa kedah piyambakipun menika netepi napa ingkang dados aturanipun mboten pikantuk dipun tambahi mboten pikantuk dipun kurangi ateges kekalihipun antaranipun barang-barang wau menika kedah sami ukuranipun kedah sami bobotipun kedah sami jenisipun lan ugi piyambakipun kedah ya dan biadin nalikanipun transaksi. Nalikanipun transaksi menika kedah ya dan biadin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, contonipun fa idza ba'a ahadun dhahaban bi dhahabin. Menawi wonten tiyang menika dodolan emas dipun tukar kalian emas. Emas dipuntukar kalian emas utawi perak dipuntukar kalian perak. Menika berarti tesis tunggal jenis, tesis tunggal kelompok. Setunggal jenis menika saking jenis napa nilai tukar nggih. Lajeng setunggal kelompok menika saking setunggal kelompok menika tasih saking kelompok nggih nilai tukar lan ugi setunggal jenisipun menika tasih sami sami-sami jenis barang ingkang saged dipun dahar misalipun utawi saged dipun simpen utawi ingkang saking jenis napa nilai tukar. Fa idza ba'a ahadun dhahaban bi dhahabin, kita wasul min menawi wonten tiyang menika dodolan nuker emas dipun tukar kalian emas. Au fiddatan bi fiddatin, utawi tiang menika nuker nggih perak dipun tukar kalian perak. Wajaba ayyakunal miqdaru mutasawiyan bi ayyakuna fi majlisin wahidin ai yadin yadan biyadin. Pramila wajib ukuranipun menika kedah sami lan ugi wonten setunggal majelis ateges kedah langsung dipun serah terimaaken. Boten pikantu menika dipun tangguhaken sak mangke utawi dipun utang rumiyin. Menika nalikanipun napa tasih setunggal kelompok lan ugi tasih setunggal jenis. Tasih setunggal kelompok lan ugi tasih setunggal jenis. Lajeng menawi wa kadza in ba'a qamhan bi qamhin wa in ikhtalafa al jins ka ayyuba'a dhahabun bi fiddatin au qamhun bi sya'irin mathalan fayajuzu at-tafadulu walakin bi syartin ayyakuna yadan biyadin. Nah semanten ugi nalikanipun wonten tiyang ingkang dodolan dipun tuker napa gandumipun gandum dipun tuker kalian gandum pramila napa kedah yadan biyadin lan ugi kedah setunggal kedah napa kedah sami ukuranipun menika awit napa danten menika kalebet barang-barang ribawi. Ananging menawi jenisipun benten, jenisipun benten nggih kadosdene napa kadosdene misalipun emas dipun tukar kalian napa perak ananging tesih setunggal kelompok nggih jenisipun benten ananging tesih setunggal kelompok kelompok nggih alat tukar lajeng jenisipun menika tasih saking jenis napa ingkang sami nggih menika napa piyambakipun pikantuk benten ukuranipun ananging wajib kedah langsung anggenipun napa anggenipun salah terima misalipun kados ini napa wa in ikhtalafa al jins menawi jenisipun benten ka ayyuba'a dhahabun bi fiddatin kados ini tiyang ingkang dodolan emas dipun tuker kalian perak utawi gandum dipun tuker gandum kualitas elek dipun tuker kalian gandum kualitas ingkang sae pramila napa fayajuzu at-tafadul kepareng utawi diperbolehkan utawi mboten napa-napa nalikanipun ukuranipun menika benten misalipun emas napa ingkang nilainipun menawi dipundol menika langkung kathah tinimbange perak ingkang dipun tukar menika wau. Perak misalipun piyambakipun nuker emas setunggal gram dipun tuker kalian perak namung 3 gram. Wonten selisih wonten mriku. Ananging mboten napa-napa awit napa menika jenisipun benten. Ananging tasih setunggal kelompok. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah Subhanahu wa taala menawi kok jenisipun benten, kelompokipun nggih benten, pramila napa pikantuk benten, pikantuk selisih lan ugi pikantuk tempo utawi pikantuk dipun tangguhaken. Contohipun napa? Contohipun misalipun emas dipun tuker kalian beras. Emas dipun tuker kalian beras. Pramila napa? Pikantuk dipun utang. Lan ugi pikantuk benten nilainipun utawi pikantuk benten pikantuk selisih antaranipun kalih barang menika wau. Tetes mboten masalah misalipun nilainipun menika mboten sami. Nanging misalipun tesih setunggal kelompok tesih setunggal jenis menika wajib napa yadan biyadin wajib napa wajib sama utawi wajib sami antaranipun kekalihipun. Misalipun benten kelompok benten jenis anangi tesis tunggal kelompok nggih niku mboten napa-napa, benten wonten selisih ananging tetap kedah langsung kedah kes utawi kedah yadan biadin. Menawi benten kelompok lan benten jenisipun piyambakipun menika wajib napa napa pikantuk benten selisih lan ugi pikantuk napa pikantuk ugi piyambakipun menika nangguhaken utawi dipun potangke. Nah menika ringkesipun wontening riba fadl. Lan ingkang ngoko kali inggih menika riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Napa menika riba nasi'ah? At-takhiru wa huwa ayu'tiyal mar'u li akhara malan yusaddiduhu ba'da amin masalan ala ayyazida fihi. Riba nasi'ah menika riba ingkang kedatosan mergo dipun akhiraken. Contohipun wonten tiyang menika menehi dumateng tiyang sanes nggih menehi utangipun utawi nyaur utangipun dumateng tiyang sanes sak sampunipun sunggal taun menika dipun tambahi. Contohipun fa idza a'tahu alfan yarudduha ba'dal ami alf wa mi'ah. Menawi kok piyambakipun menika anggenipun utang niku 1000 dinar misalipun utawi 1000 real utawi 1 juta ananging piyambakipun sak sampunipun sunggal taun menika anggenipun bangsolaken menika 1 juta langkung 100. Nah menika wonten tambahan berarti. Wa kullama ta'akhkhara as-sadad lan saben-saben nalikanipun piyambakipun menika napa mboten saged mbalekke tepat waktu boten saged mbalekke wontening wekdal ingkang sampun dipun sepakati menika mazada fi ra'sil mal piyambakipun nambahi pokokipun pramila wonten tambahan malih nalikanipun wonten wekdal ingkang dipun sepakati menika mboten dipun bayaraken. Nah menika riba nasi'ah. Dados riba ingkang kedadosan nalikanipun wonten akhir wekdal piyambakipun menika mboten saged bayar kanthi sempurna. Nalikanipun wonten akhir wekdal ingkang sampun dipun sepakati piyambakipun mboten saged bayar lajeng nyuwun pangguh piyambakipun lajeng dipun kenani denda utawi dipun kenani tambahan menika riba nasi'ah. Menika riba nasi'ah. Utawi nalikanipun utang menika sampun dipun sepakati utang sementen balekke sementen niku langkung luwih kathah tinimbang utang ingkang dipun napa utang ingkang dipun sepakati wau. Piyambakipun kedah nambahi menika kalebet riba nasi'ah. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala lan Allah Subhanahu wa taala menika nglaknat lan ugi murka dumateng tiang-tiang ingkang muamalah kanthi muamalah ribawi kados mekaten. Allah ngendika kados sini wonten ayat menika ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah. Allah taala ngendika hi wong kang padha iman sira aja padha mangan riba kanthi matikel-tikel. Wattaqullaha la'allakum tuflihun lan padha takwa sira kabeh marang Gusti Allah supaya ne sira kabeh kuwi padha untuk ke la'allakum tuflihum supaya sira kabeh kuwi padha entuk keberuntungan. Nah Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala lan ingkang terakhir napa hikmah kinten-kinten napa hikmah nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ngharamaken riba punika. Napa hikmahipun awit riba menika yaqta'u at-tarahim. Menika mutus sakit mutus napa at-tarahum. Sakit mutus hubungan sakit mutus hubungan kasih sayang yang antaranipun sunggal tian dumateng tiang sanes. Dados riba menika sakit mutus kasih sayang antaranipun sunggal tiang dumateng tiang sanes utaminipun menika antaranipun tiang-tiang mukmin. Ya, antaranipun tiang-tiang mukmin. Awit riba menika sunggalipun muamalah ingkang kejem. Ingkang kuat menika ingkang bakalan menang.